Ya, album ini merupakan sebuah karya baru ungu lagi. Kau anggap apa? Ku akan pergi. Kau tak menginginkanku. Ku tak ada di hatimu lagi. Dendam hatimu. Kali ini banyak hal baru yang kita terapkan, yang kita implementasikan, dan mudah-mudahan hasilnya sih. Bila kau anggap aku ada, hanya mencintamu pun aku bisa. Karakter gue di album ini kayaknya beda-beda banget, dan dari lagu Pasya, lagu Eda, sampai lagu Oji. Dan ya, gue bilang beraneka ragam dan luar banget, dan pokoknya lain pada yang lain dengan album yang lain, pokoknya mantap. Ya, nah, teman-teman, sekarang kita ungu lagi berada di studio TM di Gatot Subroto. Kita di sini sedang mengadakan photoshoot. Putra Johan, di sini saya selaku fotografer untuk album yang terbaru dari Ungu. Konsep untuk album kali ini akan saya tampilkan lebih dewasa dan mencoba untuk melahirkan sisi eksklusif dan mahalnya Ungu. Di sini akan lebih banyak menggambarkan sosok Ungu sebagai sosok yang lebih berbeda daripada mereka biasanya. Mungkin mereka lebih energik. Mungkin ada beberapa yang lebih menampilkan sisi dramatis mereka. Ya, alhamdulillah hari ini udah selesai syutingnya. Syukur. Terus, air terus. Air terus. Oke, guys. Terus.